Malam pesta ulang tahun Om Sukoco yang ke-52 ini kami rayakan dengan cara kami sendiri. Semoga para hadirin berkesan, terutama Om Sukoco. Orang gendut duduk di sofa. Rebahan kali rebahan ah. Lagi asik makan bakpao. Kita di sini paling aman. Yang di dapur megang pisau, hati-hati keirit deh. Tamunya banyak tante dan om. Si Jami itu baik lah. Banyak juga orang kulon, bule-bule. Rajo di mato apo? Rajo di talingo apo? Rajo di paru apo?